Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa mayyudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik. Naam. Barakallahu fikum. Dan pembahasan kita masih pada bab wakaf. Bab wakaf, yaitu bab terakhir insyaallah. Afan, pembahasan terakhir pada bab wakaf. Naam. Diusahakan hari ini pembahasan terakhir untuk bab wakaf. Barakallahu fikum. Naam. Pada bait nomor 891. Bukan ya, pada bait nomor 895. 6. Silakan dibaca. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء إن تقف وليس حتما في سوى من خفض اسم كقولك اقتضاء ما اقتضى. نعم. بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه تعالى: وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها ألفها وأولها wa auli hal ha in taqif. Naam. Arti bait ini, ma istifham in jurat, jika dijerkan. Ma istifham apabila diawali dengan huruf jer. Naam. Hudif alifuha, dihapus alifnya. Wa auliha al ha in taqif, dan sertailah dia itu dengan ha, yaitu ha sakat, ha sakta, in takif, jika diwakafkan, jika menghentikan bacaan. 6. Ma istifham apabila dijerkan maka huruf alifnya dibuang. Masih paham itu ya, alifnya dibuang ketika dijer. 5. Fima. Nah itu. Lalu sertailah dengan hak sakat menjadi fima. 5. Hak sakat atau hak sakta apabila dibaca wakaf. 6. Bait berikutnya: Walaysa hatman fi siwa man khafadha bismin ka qalika iqtidha maqtadha. 6. Artinya, walaysa hatman, dan hal ini bukanlah suatu kepastian, bukan menjadi suatu keharusan. Fi siwa pada selain man khafadha. Ma in khafadha itu man khafadha. Hal ini bukan menjadi suatu kepastian selain dalam keadaan yang dijerkan bismin, selain daripada keadaan yang dijerkan oleh isim. Maksudnya kalau ma istifham itu dijerkannya dengan huruf jer, maka boleh dikasih hak sakat, boleh tidak. Namun kalau dijerkan dengan isim, maka harus diberi hak sakat, harus diberi hak sakta. Nah, kalqolika seperti ucapanmu iqtidha'a maqtadha. 6. Di situ iqtidha'nya mudhaf, ma istifham ma istifhamiyahnya fi mahali jairin mudhafun ilai. Ketika itu wajib dibuang alifnya. Nam afan tadi diperbaiki. Walaysa hatman fi siwa man khafadha, dan hal ini bukan menjadi kepastian pada selain ma yang dijarkan oleh isim. Nam artinya kalau dijarkan oleh isim maka harus dibuang alifnya, seperti pada ucapan iqtidha'a maqtadha. Nam seperti apakah yang dituntut, yang diperlukan? Tafadhal, lanjutan bacaan. Qala syarih rahimahullah, idza dakhala 'ala ma al-istifhamiyyati jarun wajaba hadzu alifiha nahwu 'amma tas'al wa bima ji'ta waqtidha'a maqtadha zaidun idza waqifa 'alayha ba'da dukhulil jarri فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْجَارُ لَهَا حَرْفًا أَوْ اسْمًا فَإِنْ كَانَ حَرْفًا جَازَ إِلْحَاقُهَا السَّكْتِ نَحْوُ عَمَّهُ وَفِيمَهُ فَإِنْ كَانَ اسْمًا وَجَبَ إِلْحَاقُهَا نَحْوُ اِقْتِضَاءَ مَهُ وَمَجِيءَ مَهُ. نعم بارك الله فيكم. قال الشارح رحمه الله إذا دخل على ما الاستفهامية, jika masuk kepada ma istifhamiyah jarun huruf jar, wajib hadfu alifu alifiha, maka wajib menghapus alifnya, alif pada ma istifhamiyah wajib dihapus. Nahwu contohnya amma tas'al, nah, tentang apa engkau bertanya. Wabi majikta, nah, dengan apa engkau datang, membawa apa engkau datang, atau dengan apa. Nam waqtidha'a maqtadha Zaidun. Nam seperti apakah yang dituntut, yang diperlukan oleh Zaid. Nam ma di situ yang ammah maknya di situ fi mahali jarin, karena diawali huruf jar berupa an. Nam an yang mudghom kepada ma amma menjadi tasdid. Bima. Nah di situ juga ma yang diawali huruf jar berupa ba, alifnya dibuang. Yang ketiga iqtidhamah, di situ ma yang dia itu fi mahali jarin, ma fi mahali jarin karena mudhof. Naam iqtidhanya mudhof, ma nya mudhofun ilai karena mudhof ilai. Qala wa idza waqifa 'alaiha ba'da dukhulil jar, jika diwaqafkan, diberhentikan bacaan pada ma ba'da dukhulil jar setelah masuknya huruf jar, fa imma an yakuna al jaru laha harfan, maka bisa jadi yang mengejarkan tersebut berupa huruf, yaitu huruf jar, awisman atau berupa isim, yaitu mudhof. Fa in kana harfan, jika yang mengejarkan itu berupa huruf, jaza ilhaqu ha'i sakti, maka boleh diikutkan hak sakta, boleh diikutkan hak sakta. Naam ammah fimah, ammah fimah diikutkan hak sakta. Wa in kana isman wajaba ilhaquha, jika dia itu berupa isim, yaitu mudhof, mudhof ilaih ya, wajaba ilhaquha, maka wajib diikutkan hak sakta. Iqtidha'a mah, maji'ah mah. Naam lanjutan bacaan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa wasla dil ha'i ajis bi kulli ma hurrika tahrika bina'in lazima, wa wasluha bi ghairi tahriki bina udima shadza fil mudamis tuhsina. Naam barakallahu fikum. Qala mu'alif rahmatullah, wa wasla dhil ha'i ajiz bi kulli ma hurrika tahrika bina'in lazima. Naam artinya naam bolehkanlah, ajiz, ajiz itu bolehkan, perbolehkanlah, fil amr ya. Wasla dhil ha, perbolehkanlah menghubungkan ha sakta. Bikuli, pada setiap lafad. Bikuli mahurika, pada setiap lafad yang diberi harokat. Tahrika bina'in lazima, dengan harokat bina yang bersifat lazim. Harokat mabni yang lazim mabninya, bukan karena sebab tertentu. Nah, isim mabni terbagi menjadi dua. Ada isim yang mabni, memang dia itu keadaannya mabni dalam segala keadaan. Ada yang mabni karena keadaan tertentu. Nah, seperti mabni yang selalu mabni, isim-isim isyarah, hadha, haulai, isim mausul, alladhi ya. Kalau yang mabninya karena keadaan tertentu, seperti mabni karena munada, ya rojulu, atau mabni karena kemasukan la nafiya lil jinsi, la rojula, dan seterusnya. Nah, kalau Malik rahmatullah, wa wasluha bi ghairi tahriki bina udima syadda fil mudamis tuhsina. Nah, menghubungkan hak sakta bukan kepada lafad bina yang bersifat lazim adalah sad, tetapi terhadap lafad yang berharokat bina secara lazim dianggap baik. Nam ustuhsina, dianggap baik. Ya, dibaca lanjutan bacaan. Barakallahu fikum. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, يجوز الوقف بهاء السكت على كل متحرك بحركة بناء به حركة إعراب، كقولك في كيف كيف، فلا يوقف بها على ما حركته إعرابية نحو جاء زيد، ولا على ما حركته مشبهة للحركة الإعرابية كحركة الفعل الماضي، ولا على ما حركته البنائية غير لازمة نحو قبل وبعد، والمنادى المفرد نحو يا زيد ويا رجل، واسم لا التي لنفي الجنس نحو لا رجل. وشذ وصلها بما حركته البنائية غير لازمة كقولهم في من علو من علو، واستحسن إلحاقها بما حركته دائمة لازمة. نعم، بارك الله فيكم. Qala mu'alif rahmatullah, yajuzul waqfu biha isakti ala kulli mutaharrikin biharokati bina. Boleh wakaf, boleh wakaf menghentikan bacaan biha isak dengan mendatangkan hak sakta. Ala kulli mutaharrikin, pada setiap kata yang berharokat, biharokati bina, yang dia itu harokatnya harokat mabni. Lazima, yang lazima, mabni yang selalu mabni, bukan karena sebab tertentu. La tusbihu harokata i'rab, yang tidak menyerupai harokat i'rab. Kaqolika fi kaifa, seperti ucapanmu pada kaifa. Nam, kaifa isim mabni ya, termasuk dari isim istifham yang mabni, kaifa. Isim-isim istifham semuanya mabni kecuali ayun yang mu'rab. Kaifa boleh ditandakan hak sakat menjadi kaifah. Wala yuqafu biha ala ma harakatuhu i'rabiyah, tidak waqaf dengan hak sakta, tidak waqaf dengan mendatangkan hak sakta pada kata yang harakatnya harakat i'rab. Nahwu ja'a zaidun, tidak boleh dibaca ja'a zaidu. Wala ala ma harakatuhu musbihatun lil harakatil i'rabiyah, juga tidak boleh waqaf dengan hak sakta pada kata yang harokatnya menyerupai harokat i'rab. Ka harokatil fi'il madi, seperti pada harokat fi'il madi. Nah, fi'il madi contohnya dorobah. Tidak boleh dorobah dikasih hak. Nah, wala ala maharokatuhul bina'iyatu huayru lazima, juga tidak boleh pada kata yang harokat mabninya tidak lazim, artinya mabni karena sebab tertentu. Nahwu qablu wa ba'du, qablu dan ba'du menjadi mabni ketika apa? Ketika mudhaf, ketika mudhaf ilainya dihilangkan dan diniatkan secara makna, dihapus secara lafaz, dihilangkan secara makna, ketika itu menjadi mabni. 6. Wal munada mufrad, artinya enggak boleh mengucap qablu dikasih ha, ba'du dikasih ha, enggak boleh. Wal munada mufrad juga pada munada mufrad, ya zaidu. 6. Munada mufrad mabni ala dom mufrad. Wa ya rajulu juga sama. Bedanya kalau yang ya zaidu mufrad alam, ya rajulu mufradnya nakira maksuda. Wasmila dan pada isimla, yaitu la nafya li jinsi, alati li nafyil jinsi, nahwu la rajula. 6. Rajula isimla nafya li jinsi mabni alal fathi. Wasadza wasluha biharakatuhul bina'iyatu khairu lazima, dan sad menyambung dengan hak sakta, sad menyambung mendatangkan hak sakta pada kata yang harokatnya harokat bina'iyah, harokat mabni yang tidak lazim, yang seperti tadi disebutkan sebagai isim la'nafialidhinsi atau munada nakiro maksuda dan yang semisalnya. Sad kalau dikasih disambung dengan hak sakta, kakolihim fi min aluh. 6. Min aluh, nanti kasih hak sakta sad. Wastuhsina ilhaquha bima harakatuhu daimatun lazimatun, dan dianggap baik mengikutkan mendatangkan hak sakta pada kata yang harakatnya daima lazima, yang selalu selalu mabni. Nah, seperti pada domir ya. 6. Ada lihat contohnya di kitab Syarab al-Mumti' ya, kitab Mumti' fi ilmi tasrif, ada contoh di situ. Coba buka halaman yang bawah, dibuka halaman terakhir akhir kitab. 6. Contohnya di situ pada halaman 280. Boleh waqaf dengan hak sak sakat atau hak sakta pada kata yang selalu mabni yang bukan berupa fi'il madi, seperti huwa, hiya, kaifa, fuma, juga pada ya mutakalim ketika di fathah dalam bacaan sambung menjadi fuma, kaifa, hiya, huwa, lalu disebutkan syahid dari ayat wa ma adraka ma hiya, hiya, nah, itu domir ya, dikasih hak sakat. Juga pada ayat berikutnya fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, asalnya kitabi, yang wa ma adraka ma hiya asalnya hiya, itu contohnya. Lanjutan bacaan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa rubbama u'tiya lafzul waslima للوقف نثرا وفشا منتظما. نعم بارك الله فيكم. وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما. نعم artinya terkadang lafaz yang diwasalkan, yang disambung, diberi hukum lafaz yang diwaqafkan, diberhentikan dari bacaan dalam nathar, yaitu syair. Tetapi yang masyhur adalah dalam dalam nathar. Nathar itu bukan syair, pemaparan. Dalam pemaparan, bacaan yang bersifat paparan, bukan syair. Tetapi yang masyhur adalah dalam nazom, yaitu syair ya. Wafasha itu fasha artinya masyhur. Muntadziman artinya nazom, yaitu syair. Nah, dilanjutkan bacaan. قال الشارح رحمه الله تعالى قد يعطى الوصل حكم الوقف وذلك كثير في النظم قليل في النثر ومنه في النثر قوله تعالى لم يتسنه وانظر ومن النظم قوله مثل الحريق وافق القصب فضعف الباء وهي موصولة بحرف الإطلاق وهو الألف. نعم بارك الله فيكم. قال الشارح رحمه الله تعالى قد يؤتى الوصل حكم الوقف وذلك كثير في النظم. Terkadang diberikan wasal hukum waqaf, yaitu terkadang lafaz yang diwasalkan diberi hukum lafaz yang diwaqafkan. Wadzalika katsirun fi nadhmi, dan ini banyak terjadi pada nadhm yaitu syair. Qalilun fi nathri, dan sedikit pada selain syair yaitu bacaan pemaparan biasa. Wa minhu fi nathri qauluhu ta'ala, dan contoh pada nathr yang selain syair ya adalah firman Allah Ta'ala lam yatasannah wangbur. Nah, lam yatasannah di situ fiil ada fiil nam fiil mudore yang majsum dengan lam, diberi hak sakat padahal bacaannya wasol bukan bacaan wakof ya. Lam yatasannah wangbur. Nah, wa minan nadhmi qawluhu, dan yang pada nadhom seperti pada ucapan mithlul hariqi wa faqa qasaba. Naam, fa dha'afal ba'a wa hiya mausulatun bi harfil itlaq wa huwal alif. Naam, maka diwaqaf dengan tad'if, diwaqaf dengan mendobel huruf. Pada pembahasan yang lalu ada macam-macam waqaf ya, di antaranya waqaf dengan tad'ib mendobel huruf ya kan. Nah, maka di sini diwaqaf dengan mendobel huruf wa hiya mausulatun, padahal mausula bacaan sambung bi harfil itlaq, sambungnya apa, ada huruf itlaq yaitu alif wa huwal alif. Nah, mana waqaf tad'ibnya ba qasab qasabba qasabba, di situ mengwaqaf ba dengan tad'ib padahal ada alif itlaq, padahal ada alif itlaq artinya dia menjadi bacaan sambung. Naam. Naam, dan bait ini lengkapnya ajuz yang pertama laqad khasyitu an ara jadaba. Naam, laqad khasyitu an ara jadaba mithlul hariqi wa faqal qasaba. Sungguh aku merasa takut melihat masa kemarau panjang yang seperti api bertemu dengan kayu bakar ya. Mithlul hariq seperti api, wa faqal qasaba yang bertemu dengan kayu bakar. Nah, alhamdulillah selesai dari bab waqaf. Pada pertemuan mendatang kita masuk bab berikutnya, yaitu kita loncati bab imalah. Bab setelah bab waqaf ada bab imalah. Ini bab ini berkaitan dengan qiraah bacaan ya. Dan antum-antum biasa belajar qiraah sama Ustaz Fauzi habibullah. Dan semoga sudah masuk bab imalah. Nah, jadi untuk bab imalah kita lewat karena sudah sering dibahas dalam pelajaran tajwid. Nah, dan titik tekan pembahasan imalah pada pelajaran tajwid. Karena itu kita nanti akan masuk ke bab tasrif. Bab tasrif pada bait yang 900, bait ke 915, bait 915 yang judulnya at-tasrifu harfun wasibuhu minasharfi bari dan seterusnya. Nah, insyaallah kita akan baca pada pertemuan mendatang. Nah, barakallahu fikum. Ini yang bisa disampaikan. Naktafi bi hadzal qadr. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.